محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذا المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن لا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن لا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك المؤمنين بس فجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بس فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين أمين يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم بعث المقام المحمود الذي يقبضه فيه الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تؤتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء فارحمنا يا الله فارحمنا يا الله رحمة تغنينا بحرمة من سواك واغننا بحلالك عن حرامك اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. wa ghairihi ma lan liyani karone habsi wa tagribi wa qila lan den ucapakan fala fadiyat da'ayan utagribu dari matang tu apa atagribu den tu undungillah suyarawut kamari bangunan dan ninggal ya imam mu'imman waqatul qati'i yuglabu fihi manal kisos lalu taibadah ini ningkoti ku dan lindi akan bing dalam qatul qati'i wa qatlul qati ilan utai mataini ne wong kang abegal lan utawi mataini ne qati wong kang abegal yuglabu fihi makna al-qisas iku den lindihaken pihi ing dalam qatlu apa makna al-qisas wa fi qawlin lan ing dalem lan iku tetep ing dalem qaul sawiji utawi al haddu ae yuglatu fihi makna al had den lindihaken pihi ing dalem qatl qati apa makna had fa'ala lawali maka netepi ing atas kaul kang awal la yuqtal ora den bunuh biawali biwaladihi kalawan sebab ngabunuh anak wali wazimin lan kafir zim walau matalan lamun mati ya qati' fadiyatun maka iku diat walau qatala jaman lamun ngabunuh ya si wong ngomong ake kutila maka den bunuh ya si man ya si wong biwaidi kalawan kang sawiji walil baqina lan ikut tetap kadewongkan kari kabediatun utawi sakehediat diatun utawi sakehediat walau afa wal yuhulan namun ngahampura sepawaline makpok tul dibalik kalawan harta wajabah maka wajib amal wasakotol kesosu lelogor apa kusos wayuk patalu lenden patai ya koci hadan haledin hadan haledin sedajan orang raskin pengawasan orang orang bacakan hilafatihah hiji kanggo hajah edah itu satu dua itu hajah satu Muhammad Rifki Futra Fitriansah Insolibki Utap kemudian hajah Rondia Leduk kemudian Siti Munawarah Saga Balaraja Nini Haji Gulam Sinan Pikir Pasir Jaya Pasir Awi kemudian kita cun dirawat sakit Kiai Haji Muhammad Habibullah bin Kiai Haji Ahmad Bandaji Petir Ciamis. Ini Kiai Muhammad Habibullah Petir terakhir keluarga besar Haji Husain nu kedamang termasuk guru pula Kiai Haji Muhammad Habibullah bin Kiai Haji. Mudah-mudahan dipasihan kasabaran yang gak kendamang ku Gusti Allah ngawulang dari pembinu putus mudah-mudahan dihampur rasa kabeh dosana ibarakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih keneh ngabahas tentang qati'at thariq. Pembahasan mengenai sanksi-sanksi garong begal. Setelah urang nyaritakeun sanksi-sanksi copet pamalingan, ayeuna urang nyaritakeun garong-garong. Geus datang ka mengenai sanksi garong. Garong teh nu ngandelkeun kekuatan tenaga. Teu pernah aya kasieun ngahalangan di jalan, nyetop-nyetop di jalan. Etalah garong berpedang, bergolok, berpistol tanpa kasih. Aya garong berdasi, berbatik, berjas sia tama. Geus teu kudu dibahas geus kitu, geus nyaraho kabeh. Masyaallah, ieu garong horeng loba jasa. Dukuran dibahas teh uraian daripada ayat suci Al-Qur'anul Karim diterjemahkan ku Kanjeng Nabi, diijma'kan ku para ulama. Urang kiwari tinggal am, tinggal nyaplokan bae bacaan kitab teu kudu ngebongkar-bongkar Al-Qur'an. Beusi salah tu ngaji henteu naon henteu deuk ngebongkar Qur'an. Makhraj-makhrajna geus sin jeung sod pahili, dal jeung bod pahili. Kitu po jeung wa fahim. Atuh deukumaha ngabahas. kadengena ge nararingnang macana. Ulah baik cara zaman Pak Harto, ulah datang ke kos kitu mah menteri kunjungan ke pondok pesantren Al-Qur'an. Aya budak leutik. Budak leutik diangsongkeun ka menteri ku guruna. Pak menteri, anak kecil ini alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Kan bagus. Cak menteri, waduh masih kecil udah 30 juz. Apalagi gua besar bisa-bisa 40 juz. Kita kan besi kos gitu kan. Blon tuh menteri. Masya Allah. Masya Allah. Etalah besi kejadian seperti kos gitu. Atawa modal tadi kudi agung-agung kenana. Alhamdulillah Pak Kiai. Presiden yang sekarang mah tahajudnya juga siang malam. Besi gitu. Di Indonesia mah rupa-rupa. Hajunya ada asa salah, di asa bener baik. Masya Allah, ayat tahajud berjamaah, ayat duha berjamaah. Melika ditegor Pak Kiai. Dari dulu juga belum pernah saya ngedenger tahajud berjamaah. Ah, lu gak ngaji, ngomong lagi. Bukan begitu, dari dulu juga kayak tahajud seorang. Ini kan pendidikan. Kalau pendidikan mah boleh aja. Tahajud berjamaah, duha berjamaah dalam rangka pendidikan. Lu kagak tahu ngaji lu. Nu bener dicarekan. Cek anu nanya aing tanyana nu salahnya. Da kiai. Da rupa-rupa di Indonesia. Ku sebab maca na ngaji nangan di koran, di majalah, di televisi, ya cara banget sialah gitu. Ya akhirnya kan tenyotek nah. Saware. Tapi ya alhamdulillah ujung-ujung nama jadi balalender. Geus anu tahajud berang peting bagus. Duha siang malam sarua. Masya Allah. Eh, Indonesia. Urang perlu nganyahokeun bahwa negara urang malain negara Islam. Lain. Quran hanya dibaca ku bangsa Indonesia, umat anu beragama Islam, dijelaskan di majlis taklim, di pondok pesantren, di berbagai lembaga-lembaga pendidikan Islam, nu henteu dikoordinir ku nagara. Teueuh pengkoordiniran tentang agama. Dimimiti lurah-lurah lain erek ngadirikeun agama, bupati, gubernur lain, termasuk DPR-DPR lain ndeuk ngajungjungkeun agama lain. Perlu dikanyaukeun mah abeh nyaho. Nyana ndeuk ngajungjungkeun negara demokrasi Pancasila. Ketika bertentangan agama jeung Pancasila, agama nu dikejeburkeun ke penjara. Geus kos kitu bae nagara urang. Eueuh masalah. Di dunia geus eueuh masalah jasa. Los. Bermasalahna engke di mahsyar. Lurah dipanggil. Camat dipanggil, DPR dipanggilnya diseret, tambahannya dipanggilnya diseret, di rantai, bupati gitu kene, gubernur, komisioner. Kabehan. Atuh boro-boro jana urang geus sarua. Urang geus sarua. Kiai teh heula kiai. Bangun sinis jangan ngaminan. Teberes teman. Lamun bermasalah. Masya Allah karim. Urang bakal. Mantak lamun sidina Abu Bakar mah ningali manuk kemudian tungkul cerik. Sugan teh yang cerikan naon. Orenganan yang cerikan. Mun kaula jadi manuk. Hibar-hibar-hibar nyatuan, paeh selesai di akhirat hanya jadi lebu. Hayang ting jadi manuk, teu berurusan di akhirat. Cik Abu Bakar lantaran kula Abu Bakar seorang manusia, nikah hayang jadi manuk sotek kulantaran embung bermasalah di akhirat. Be ayeuna geus teu bisa. Kula Abu Bakar pasti ditanya ku malaikat, dihisab, dihitung satu persatu. Cerit Sidina Abu Bakar, Sidina Abu Bakar nu geus jelas. Ku Kanjeng Nabi jelaskan salah satu penghuni surga adalah Abu Bakar Siddiq. Maka kena cerit, cerit, cerit. Ai urang masih kena WA-an. Masya Allah. Eta manggis tolol naga bin goblok bin bolon bin belati tun goblok tau. 2 kilo ti goblok kadit. Mending ngora kene kolot. Allah. Introspeksi diri sing hade umur teh nyau isuk nyau sor. Nyaho pagi. Siap kenjang pertanggungan jawab di hareupeun Allah. Aya jelema endek ngabunuh datang ka imah urang Khalid. Esya bangun bareureum kitu kunaon dieu? Aing ngabunuh ki Zaid. Emang kunaon? Ah, kana mah. Esya datang ka imah aing, kadieukeun golok. Golok kadieukeun wae buluh tak Zaid teh goblok tak Zaid. Emang urusan arang ulah sulah nyaho kadieukeun golok. Dibere ku urang golok tah Khalid. Mangkrak bae ka ditu. Terjadilah pembunuhan. Khalid ngabunuh Zaid. Menang golokna ti urang-urang ka bawah. Sebab urang nulungan kanyana. Mentak ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal Zaid. Ezia ieu kedaon yang ngalaletrek deui panggung. Teu hajat. Malam Minggu aing paminggu hajat, malam Minggu malaman Rasul. Aye panggung. Ulah bangmong. Panggungan tuh orkes. Cenah sia malaman Rasul. Maghrib na kiai kapeting kena nama eta. Masya Allah. Saya kawan lalit ente atau aing mah tunggat tengok bayi juga ente ngenyon atu sia itu demi frened guys kadia. Atau aing nulungan deh kelah kasih atau demi frened ayah. Dak mali rokok. Khalid mata setengah bos iya kurang paku tak meli aku kotor kopi tak meli di akhirat etak ki Khalid nungga bantuan panggung ki Zaid jangiga biduan orkes. Insya Allah menang Khalid ge menang digejebur kan sarua. Sebab nyana ngarumpak ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tita ulah ditulungan ku jarah. Nyieun panggung bae ge nyana milu di dinya kabeletera. Insyaallah. Aduh Gusti Allah. Sing ada. sehingga dia tak kos karar itu baik Gusti Allah. Zaid adalah bodyguard nyana tukang jual beli narkoba, geng narkoba geus terkenal. Ngaran nyana teh lamun digrogol si Freddy, lamun di kota Alek, lamun di Tanjung Priuk, eta teh ngaranna si Jess. Warta ngaran aya di lemburna mah Udin. Si Udin ka kota jadi beda ngaranna, jadi geng. Etanya na jadi geng narkoba, bos narkoba. Di barantuan ku urang dalam rangka menyalurkeun anak sakadar ngabantuan masarkeun, teu menikmati ngan sakadar masarkeun doang atuh kabagian. Sing hade wala ta'awanu 'alal itsmi wal di Indonesia kuari keur meujeuhna subur luar biasa narkoba. Info ti Cina lain lalagaan, lain kilo, lain kitu sakadar kilo atawa naon gitu ngaranna luhureun kilo naon. Sianya wadwa biasa nimbang karung kita lain kita tona. Narkoba di Indonesia canu diproduksi di Indonesia, wallahu alam kaharepna bakal kumaha. Encan di minuman-minuman keras subur tumbuh di Indonesia. Mantak loba anu jelema sosoloyongan, ngomong teteratur, berangkat sore balik subuh. Di Indonesia ambalaya etalah mabok narkoba, mabok minuman keras miras di Indonesia lain lalagaan ambalaya. Nuka panggihan ku polisi diberitakeun sakilo dua kilo nu ditilepna, wallahu a'lam. Geus kos kitu bae di Indonesia. Jaya gengna. Ieu mah nyaritakeun teh urang milu kadinya, atuh engke di akhirat milu. Milu kana negakeun agama, perkumpulan organisasi. Nu organisasi eta ngajungjung luhur, ngajungjung tinggi. Bener-bener li'alai kalimatillah. Urang asup ka dinya, urang milu di jerona beungkeutan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa surga. Wari dek ditanya, ai eta partai Golkar teh agama lain. Atuh kunaon sia sing kejebur ka dinya? PDI agama apa PKI? Cak sia ta mah. Atuh sabeudeus sia. Sigara de sia di jerona. PKB agama apa lain? Lain. Sawa-sawa. Wingi ge wede. Boten nggih sawah. Pada bae kumah. Mengkonon. Aduh. Ngan rada deureusan rada mep. Baheula kuari mah oh beuki jero malah. Petilu gambarna bae Ka'bah. Baheula asal deuk pemilihan umum bae asa deuk perang. Nya nagara kos kieu kene. sabaraha sosok puluh ratus anu paeh baheula dalam rangka negakeun Baitullah Ka'bah. Bajar Baitullah urang Ka'bah katilu orenganan pada bae. Wih, katipu urang. Sarua. Nagara kos geus lain deuk galuhurkeun agama. Sekedar perlu dikajauhkan ulah kokomoan teuing ngan hati-hati saha pamimpinna di luhurna ieu partai-partai naon lain agamaan kabeh lain demokrasi kabeh ngan partai teh saha pamimpinna eta bae deuleuhlanan mun deuk milu sanajan ka neraka di luhur ngambang moal kelem. Tapi kan partai di negara acak-acakan. Negara acak-acakan kok gua gitu mun partai itu sandek jadi dewana sedengkeun lamun eueuh dewan eueuh toser jangka eksekutif pamarentah teu kalaksanakeun kumaha. Sakieu gaya dewan acak-acakan teu kumaha aya dewan. Insyaallah berjamaah fi jahannam. Lamun teu bener mata ke penyurtilan-penyurtilan tentang niat-niat masing-masing. Disurtil tetap niat masing-masing sebab Allah nu maha uninga. Ketika jadi DPR niatna kumaha, ketika jadi PNS kumaha niatna, ketika jadi bupati kumaha niatna, ketika jadi gubernur kumaha niatna. Nah, kulama nu heran, rada heran. Memeh jadi lurah mah ustad hebat. Barang jadi lurah seminggu, dua minggu, tilu minggu, sebulan rada beda. Dua bulan, tilu bulan, empat bulan, lima bulan beda. Genep bulan, tujuh bulan mbejeng kuda. Aneh tak? Kiai, tatadina kiai memeh jadi DPR mah pohara. Jadi Imam Akbar. Imam Sob. Mereng jadi DPR hiji aja teu kaburu ka masjid teu ngimaman aya sokna berjamaah mangan di tukang mek meureun nyana kabelah dieuna tinggalin masbok kabelah dieuna mah nyieun deui barisan kabelah dieuna geus teu salat di masjid leungit ka kiaianana bareng jadi DPR heran aneh kunaon meureun. Cobalah kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Eta heran, aya naonan atuh eta di DPR teh, haju rarobah kitu. Meureun bensin-bensinna nu asup ka jero komponen-komponen mesin-mesin ieulah dua tak. Sehingga kaambeul ku urang haseup-haseupna buau bentek. Akibat bensinnya dua tak. Jang bahan introspeksi maksudnya orang bakal pae sing hade. Tetap di Indonesia kieu bae satungtung teu dirobah ku urang jadi negara Islam atuh kieu bae. Urang deuk ngarobah negara jadi negara Islam pasti perang. Daripada perang geus mendingan nyana-nyana urang-urang. Perang emang kumaha gitu. Boro-boro perang karena teu dahar dua poe bae geus calangap bae sih. Komo perang. Geus ulah ngarepkeun perang. Nu penting mah aman, damai, tentrem, ke itung-itunganna di akhirat. Cak itu bae. Nah, ieu keur cerita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal orang nganter bobogohan ke sarua meunang. Atuh meunang. Aing nganter ku sia ka kota, aing deuk apel. Ngan aing sieun lewat kuburan. Banyak cinta sieun di. Sok aya kuntilanak. Aing lain ka dituna balik nepan ke jam 12 jam 1 teh. Geus lamun bener sia ngaku babaturan ka aing nganter geus ya. Tah rokok di Samsu. Waduh. Kebeneran tamah baraha aya nu kieu aing anteur sia boga duit teh aing nginjem heula aluh nya menta dianteur nya nginjem boloon aya teh si aing ngerawang bae aya dianteur dianteur meunang bae tah geus atuh eta si Kizaed apel ngarendeng yeung awewe Khalid nganteur ka bagian padahal manyana mah nepakan reungit bagian Zaid silitoel atuh geus bugunya nama jelas-jelasan keur ngalamar neraka Khalid anu nepakan reungit tetep bae ka bagian keneh bae eta batak singhade sihade masya Allah beda jeung urang diri watakwa. Zaid asa di kamana kukulintingan bae ngaji jangan kacilong pan kukulintingan bae motor aing kempes teu nyaho deui ayo nyaho ieu aing baturan geus berangkat kabeh atuh naik ojek bae bolsia aing boga duit bae teu kudu kukulintingan aing teu boga duit pungguranan duh tapi aing aya ngaji bae edet kareta eta aing boga motor boga aya aing jembal ka mana kapake ku sia jin bener bener pake pake esana ngaji aing mah moal motorna bae eta ajak ngaji ku sia bener ye eta tak kunjina ta bensin aya tah kita nya bensin nya motor geus atuh berangkat Ki Zaid ngaji ganjaranana per huruf dibere 10. Komo lamun maham ka jero nama sampai ka 700 per huruf. Eta Ki Khalid nu ngijeuman motor ge sarua teu beda ganjaranana. Masyaallah nu mantak ka di akhirat Ki Khalid ka surga karaget. Eh ka surga ganjaran ngaji. Emang sia sok ngaji? Tilok. Pasti muka ganjaran motor aja nginu ngaji. Iyalah. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Nulungan birri wa taqwa sarua. Masya Allah. Yang ganjaran mangan bodoh mah terus. Ganjaran menang ay bodoh mah terus. Kan ganjaran menang. Hei. Siye loba nama ngaji. Heeh, mun Bang, angkot eueuh duit teu boga deuk lalempang. Mobil aing teh pake truk, tah truk. Ye, embung aing naik truk mah emang pasir. Gengsi aing embung aing mah kajen lempang jeung naik truk mah. Lah, aya teh mobil aing teh kijang teh hiji, dua teh pake ku sia duaan. Ayo pake. Bener mah haji. Ye, ayo. Aing mah haji, aing langsung kejadian ditakeun aing, aing mah aing sama sia. Teu ngaji Ki Haji kawanya namun mobilna diinjemkeun eta ganjaranana akur. Masya Allah ngan bodo mah tetep. Atuh tetep jatuh nyaho nya mah. Ngan ganjaran mah meunang. Babari jeung jeung ganjaran mah sabenerna mah. Endek jeung ganjaran mah nu mantak jalan ka sorga lamun nyaho mah jaloba jasa tuh. Sakumaha jalan ka neraka atuh loba. Nu mentak urang kudu nyaho ge ieu jalan sorga, ieu jalan neraka. Abeh ketika urang nyaho ka jalan sorga daek ngalaksanakeun. Ketika nyaho ka jalan neraka direm, abeh kitu kudu nyaho heula. Ulah sampekeun ka teu nyaho nu mentak urang ka wali-wali ge kudu nyaho. Ka wali-wali kudu nyaho, engke lamun teu nyaho kan bahaya. Bahaya lamun teu nyaho. Ka ulama-ulama nu kurang dizarahan kudu nyaho silsilahna. Lamun teu nyaho ke bahaya. Aya nu jarah baheula ka hiji tempat. Yu datang ka Abah. Tas di mana sia? Tas di anu sia. Sanu tas jarah. Sia nya eta kana jarahan. Teu. Ih. Sanu sajarah-jarahna bae. Emang kunaon kieu? Eta teh ya urang wetan datang ka dieu garong. Aju datang ka dieu pae. Nah, disekep di dieu teh disekep. Aju dikubur eta sia gajaran garong tolol meureunna. Teu nyaho sia-sia lah bagus kitu. Mentak sabara kali di dieu aya nu nyeun zazarahan, diulah ku kula langsung. Ulah teu puguh silsilahna. Kudu jelas puguh jelemana, puguh silsilahna besi urang ngajarahan garong. Engke nu datang lain malaikat. Tungtung nama genderuwo Eta, jadi kau lama jarak kadinya kau emang aja. Iya, mana kau lama supaya wahweh datang, pakong, gitu onam. Tapi tulang tulung singade, singade, masya Allah. Dulungan kejelma dek ngabunuh bere golok kabagian urang masya Allah. Dulungan jelma dek ngaji dulungan kurang kendaraan kabagian ganjaranan ialah masalah tutulu madak urang dek asup ka salah satu organisasi komo secara praktis dek cicing di Golkar dek di PDI dek di P3 tasawur heula ai santri mah cek ahli mantek cek ah cek santri belahan dapat tasrif heula kalimah naon apakah fi ilmadi apa fi ilmu dore apa masdar tasrif heula ulama yang sailu-ilu na bae sebab naon sebab urang ngilu di Golkar berarti urang taawun ngajungjung Golkar sih ada di jerona naon. Wallahu alam kula ge teu nyaho tujuan eta golongan karya Golkar teu nyaho ngan dideuleuh kiai-kiai anu arasup ka Golkar wassalam selesai kabeh nu ku kula kajahoan di Tasikmalaya teu kudu dibejakeun ngaran Garut wah lain hiji Tangerang benteng lain hiji Serang Pandeglang nu arasup ka Golkar wassalam kumaha cenah sikeun asup ka PDI leuwih wassalam tamat ajur tamat ai ka Golkar mah ngan wassalam doang ka PDI mah ajur inting-intingan si harade ieu golong ngan sakur ngabejaan sing hade doang endeuk bae gelos ya dagara urang dagara demokrasi siapa tunggu kehancuranan nah cerah kalau ada ke petilu atau mangga mah petilu macam partai Islam bohong konon. Nah kan jadi yahoo orang oh kos gitu entah sederhana baik geus engke lamun aya tokoh-tokoh partai datang ke orang ulah wakamilu lamun nyana can mere duit leuwih ajur sia. Tama lain inting-intingan deh tama pengen. Duh jelas hati-hati sebab orang di akhirat bakal dipenta pertanggungjawab. Zaid Garong boga komplotan Garong. Nu terkenal baheula di Timur Tengah lantaran aya gurun Sahara di urang di leuweung Palembang, leuweung Lampung, leuweung Medan. Banyak itu di Medan. Garong-garong. Eta komplotan-komplotan eta. Nah, urang nulungan kanyana. Jadi bagian daripada personil Garong. Baik urang jadi kelas bawahanana, menengahna atau saliting-saleting, salepel jadi bos. Nah, sarua ba. Atau nulungan temere jalan-jalan, mere akses-akses. Soal Garong menggarong. Di orang mah cocolok-cocolok. Sahanu nyaho tu di imah Ki Zaid aya emas 100 gram lamun lain aya cocolokna. Sahanu nyaho tu eta neundeun motorna teh ya di ruangan tengah lamun eueuh cocolokna. Etalah nu mere akses. Cocolok-cocolok eta na sarua eta ge. Da ieu deuk dibahas. Waman nari Khalid anahum anu nulungan hum ka komplotan Garong wa kasara jamaah memperbanyak kana rombongan kana golongan perkumpulan Garong Zaid baik ilu langsung secara praktis jenis di golongan garong tersebut, organisasi pergarongan atau nyana memberikan jalan akses untuk kelancaran menggarong. Zaid tertangkap ku polisi, sidang. Setelah diinterogasi, ternyata bener nyana adalah bagian daripada garong. Tahan uziro tangkep takzir bihabsin bui watakribin picen ke daerah nu hese balik. Hese tapi kuarima di urang Mandagara atau daerah nu hese balik hese. Lantaran transportasina wuhuu geus kuara geus aya bui supaya ulah deui-deui. Aman dah tu lamun kos kitu manggis bagarong na lamun benang. Eta mah disungsang kapan? Leungeun katuhu suku kenca. Ieu mah garong nama teu beunang. Komplotan garong teu beunang. Hanya personil-personil atau anu memberikan akses. Tahan. Di urang geus sarua kitu. Terjadi pembunuhan. Tangkep heula nu dicurigai pelaku pembunuh-pembunuh namakan can kanyawa nu dicurigai teh bae heulana tangkap sanggeus saya tangkap interogasi kali dua kali tilu kali lamun geus aya celah-celah mengarah bahwa nyana adalah pemberi akses sarua tangkep nyana ge supaya nganyahokeun di mana pelaku. Mantek lamun encan kapangih kabeh diantep keureulah di urang. Duh, iyalah ulah sok satulung-tulunganana di jalan teu ade. Urang kabagian. Secara dunia tetep ditahan, di akhirat geus sarua. Mantek sih ade urang rek tulang-tulung teh, masyaallah karim. Jadi rombongan Zaid mabok, angkat ke polisi. Zaid, kenapa kamu mabok? Enggak tahu ada undang-undang dilarang mengkonsumsi narkoba. Tahu pak. Kenapa kamu melakukan? Pak, saya boleh jawab. Boleh. Pak, saya cuma melakukan pak. Saya kan beli. Kalau saja tidak ada yang menjual, sejuta kali saya kepengen beli, tidak ada yang menjual, saya kan tidak mabok. Jangan saya tuh yang disalahkan penjualnya pak. Iya bener, oh gitu polisi sih. Saya bisaan sih ya. Saya kan ngaji di Cilongok pak. Hebat ya budak lah, maboknya ngaji baik. Di mana kamu beli minuman? Sono pak warung. Datang ke warung. Pak, ya. Tidak tahu pak, di sekeliling sini banyak yang mabok karena belanja aja di sini. Di sini ada miras, minuman keras, berbagai merek. Di antaranya di sini ada bir bintang. Di samping itu juga ada yang tertangkap. Dia mabok. Ekstasi, katanya belinya di sini. Mohon maaf pak, saya memang jualan pak tuh bir bintang, tuh mensen, tuh vodka dan berbagai jenis-jenis lain. Adapun soal narkoba ada di saya, tetapi saya kan cuma jual pak. Itu kan untuk menguntungkan dan menaikkan taraf hidup saya, pak. Saya kan jualan, nggak tahu haram, nggak tahu apa. Yang penting saya mah pengen beli motor, pengen beli mobil, tuntutan keluarga. Sementara yang laku adalah bir-bir ini. Saya tertuntut oleh keluarga, pak. Jangan saya tuh yang disalahkan. No, di Cengkareng ada pabrik bir bintang, pak. Ji, bener oge sih ya ieu. Cek polisi. Emang siap? Ayeuna pulang ngaji ka Cilongok mah. Sararial. Orengan anu ka itu ge ngaraji bae goblok. Aduh. Datang jare polisi ke pabrik bir bintang. Agi. Agi. Mana bosnya? Sono bos dari kantor. Bos, ya. Saya sudah menangkap beberapa karyawan, Pak. Beberapa penikmat. Beberapa pelaku pemabuk. Di antaranya beli di warung, kemudian warung saya salahkan. Pemabuk saya salahkan, menyalahkan ke warung. Warung saya datangi menyalahkan kepada pabrik. Ah, ini pabriknya ternyata. Saya juga tahu dari warung, katanya di sono Cengkareng ada pabrik berbintang. Wah, Bapak bohong ah. Dari dulu Bapak udah tahu. Jangan banyak omong. Ah, gak tahu ini dilarang membuka pabrik ini. Tak, saya usaha. Kalau tidak ada izin dari DPR, Pak, tidak mungkin saya mendirikan pabrik ini. Tuh tanda tangannya juga DPR dari Dewan Bapak Haji Soleh, Haji Makmun, Haji Tirmidzi, itu ada semua nama-nama Islam di situ DPR-nya. Nah, ini mohon maaf, jangan salahkan saya. Saya mah kalau tidak ada izin, atau saya mah tinggal tutup aja, ntar ganti. Mungkin dari pabrik bir saya nanti akan bikin pabrik kembang gula buat anak-anak kecil. Yang penting laku, ah, ini kan ada surat izinnya, ada siupnya kan. Siatunya hoge naon cenah siup. Nah berarti kan ini dari pemerintah. Pemerintah yang mengeluarkan siupnya juga tuh. Surat izin usahanya tuh ada. Wow, kalau gitu pemerintahnya yang buang kawar. Cek polisi, goblok ya pemerintah. Hei Bapak, ulah lo bohong sia. Berantai. Supaya nyaho bae ieu mah urang. Ulah pajar perorangan teteh berantai. Nah, pemerintah berarti ka bupati, bupati berarti ka DPR. Baik itu daerah maupun pusat. Oh, wabeh. Ieu mengkerucut ke RI 1. Di akhirat ieu kabehan bakal dipanggil rombongan jahanam berjamaah. Komplot teman-teman kabeh. Sebab naon? Ta'awun. Ieu keur ngabahas ta'awun, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'alal ismi. Ulah. Geus ieu moal bisa mabok mun beulieun, berarti eta meuli teh sarua jeung nulungan kan ka dieu. Geus meuli teh eta ngajual, ngajual teh moal bisa lamun teh aya ieuna pusat teh pusat teh mun teh aya izin kabeh pemerintah, DPR, legislatif, eksekutif. Berikut nubuga pabrik, berikut penyalur, ya warung-warung dan pengguna yakni penikmat masyarakat kabeh sakomplotan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'ud. Benang kabeh di akhirat. Dek lompat ka mana sih di akhirat? Dek lompat ka mana sing hade? Mantak jadi pemerintah teh Inggris dah kitu doh. Nih Inggris ke bakal ditimbang lobaan ke arah eta apa lobaan ke arah kamaslahatan engke di akhirat. Engke di akhirat. Mantak ditongton ke ku urang nu kuari pungplak pengple make dasi make jas. Di akhirat diseret. Aing tepuk tangan sih. Rasakeun. Nah, bagus ya. Ya Allah, ya kan. Nah, iyalah bahan renungan sing hade. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ulah sok sembarangan tulang tulung lamun encan ditasawur heula. Mana ya arahna? Mana ya tujuanana? Birri wa taqwa atau ismi wal udwan. Setahkan urang nulungan sepanjang birri wa taqwa. Ulah nulungan lamun ismi wal udwan. Tah ieu nulungan garong, apakah urang pembuka akses atau milu jadi personil komplotanana, tetap benang ku polisi takzir bui encan di akhirat. Wakil cek sagal mayatayan utagrib. Jelas baik pemerintah kudu memberikan keputusan anu jelas bahwa jelema nu milu komplotan garong mun tertangkap tepi cen baik kahiji tempat anu kanyahon ku imam. Di urang mah tempatna merenanan nu teu bisa balik deui selain daripada dibui dipiceun. Aya khusus pamiceunanna di urang aya pulau naon kada? Naon? Sia nyaho bae urut sia bener nya. Nusa Kambangan. Ieu mantan-mantan bae. Iceng ka Nusa Kambangan kaditu kan katalingakeun ku imam yakni ku pengurus. Iceng datang ka lunak nyana berjanji setelah satu bulan dua bulan pak saya bebaskan dan saya berjanji tidak akan kembali lagi saya ke jurang pergarongan, jurang permaksiatan, jurang penistaan dan lain-lain sebagainya. Saya berjanji pak, tolong lamun geus kadeuleuh bener-bener lunak nak kelar tuh. Zaid garong, kemudian tengah-tengah ngagarong teh aya nu liwat kopilah. Ieu ne kopilah dagang barang digarong dibunuh deui. Setelah kanyahoan horenganan nu dibunuh teh anak, nah pedagang teh anak. Jadi kan kuari berarti garong teh bapak, pedagang teh anak. Kuari bapak ngabunuh anak. Kan lamun bapak ngabunuh anak kan teu kudu dibunuh deui. Nah, ieu mah urusan anak kan garong. Kumaha ieu? Bapak ngabunuh anak, teu kudu dibunuh deui. Anak ngabunuh bapak, teu kudu. Nah, ieu mah bapaknya garong, ngagarong barang. Nya ngabunuh ternyata anakna. Ieu ku aye. Wa qatlul qati'i yughallabu fihi ma'nal qisas. Ngabunuhna si garong ieu dilindihkeun maknal qisas. Cik sakaol wa fi qaulil al-had makna had. Wah, lamun geus kos kieu ngaji hese. Lamun kos kieu ngaji hese, ukur di bejaan bae. Nu tadi ge hese, ieu leuwih hese. Sebab kula nage teu ngarti mah. Hese. Urusan dina agama teh aya qisas, aya had. Urusan qisas patali jeung kemanusiaan, urusan had patali jeung hak Allah. Tah, kan beda. Urusan qisas urusan kemanusiaan. Geus lamun bapa ngabunuh anak, terjadilah perkisosan teu kudu dibunuh deui sebab aya darah nyana-nyana kene anak jeung bapa mapan. Tah. Kitu kene lamun anak kabunuh bapa, eta mah jadina qisas. Ulah, sebab eta mah urusanna patalina jeung kemanusiaan. Tapi lamun urusan had, ieu adalah hak Allah. Nah, lamun kabeneran Zaid garong, ketika ngagarong pedagang, ternyata hore nu digarongna anak, dibunuh deui ku nyana. Ieu dilindihkeun hukum qisas, cek sakaol hukum had. Jadi di dieulah aya percekcokan, aya perbedaan antara keputusan kisos jeung had. Inilah kumaha ulama anu netepkeunana. Maka di dieu main kekuatan dasar hukumna. Sakaol kisos, sakaol had. Maka terjadilah kesimpulanana. Andai kata terjadi, fa'alal awwali. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان والله أعلم بمرضي Sira Muhammad waktu ningawayukeun sapa pangeran sira ilal malaikat maring pirang-pirang malaikat alladzina amadda bihim nyatane wong akeh kang ngabantukeun ya Allah kalawan malaikat almuslimina wong kang muslim kabeh Ani ngawayukeun ani kalawan satuhuna ingsun bi ani tegese kalawan satuhuna ingsun ma'akum ikutud ma'akum ikut tetep sumertane sira kabeh bil audi wan nafsi kalawan nulungan wa nasri lan tegese nulungan pasabitu makang watakan sira kabeh alladzina amanu ingung akeh kang padha ngimankeun ya alladzina kabeh bil i'anati wat tabsyir kalawan lulungi lan ngabubunga saulki fi qulubil ladzina kafaru besok bakal dibakeun ingsun hingga lempirang-pirang atine wong akeh kang pada kalupur ya ladzina kabeing wedi ala khaufa tadzawud udribu maka pada pukul siraka befaukul a'na kini dalam sadukur yang pirang-pirang gulu erus tegese pirang-pirang sirah wabribu lan pada mukul siraka beminum saking kufa atau alladzina kafar kufar kulla banan saban-saban pirang-pirang pucuk tangan tegese ayo tropel yadaini warjilain tegese pirang-pirang pucuk tangan norolan sikiroro paka narajulu ya qasidu maka anasa pawang langan ikun jaya rajul borba rakobatil kait bukul gulu kafir atas kutu maka logor ya rakoba kobla ayah sila ilahi sepuhi dalam sadurungnya yang tak tepung ilahi maring kafir opo pedangnya rajul waromahum lan ngabalanghum ing kufar yang lan ngabalang kanjeng nabi ing kufar sallallahu alaihi wasallam bikobdi kalawan sagenggeman kanjeng nabi minal asa saking kerikil lan biya uko musyikun ila dakhala fi ainihi min hasyai'un maka orate tersapong kang musyik Ila dakhala angin manjingin dalem netaror nembusik nasakin haso apa syai'un suwiji-wiji bahazamu megap malundur ya kufar kabeh. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Allah alam bimbaradza zalikal azab taiman kana bangkana siksa wa kiu bim kang duni babim galawan kufar iku bihanahum galawan satu de kufar syaku iku pada julayaan ya kufar khala putegese pada julayaan atau nentang ya kufar ka Allah wa rasulah ing Allah lan rasulullah mayusyakikillah siapa maniku julayan ya maning Allah lan Rasulullah fa inna Allah maka satune Allah iku syadidul iqab kang sangat nyiksane lauk kedek man zalikum fadhuku wa anna lil kafirin azaban nar. Allah alam bimurai zalikum utai mangkono-mangkono al-azab tegesa siksa pazuku iku bakanya cipi sirakabehu ing azab ayuhal kufar eling-eling pirang-pirang kafir di dunia ing dalam dunia wa anna lil kafirina lan satuna iku tetap kadangkan kafir kabepil akhirat ing dalam akhirat azab an-nar opo urang keur mejehna nyaritakeun tentang sejarah perang Badar di mana rombongan kufar musyrik dipimpin ku Abu Jahal leuwih awal cicing di Badar jumlah 1000 dengan peralatan senjata anu metah perlengkapan-perlengkapan anu sangat dominan tentara anu terlatih terketahui ku para sahabat Kangjeng sementara rombongan Kangjeng hanya 313 geh teu aya persiapan perang sebab awalna untuk menjegal air. Tetapi instruksi Gusti Allah kudu melaksanakan nafir yakni perang melawan persenjataan anu lengkap perlengkapan anu pohar senjata tur perlengkapan ditambah ku tentara anu geus terlatih bilangan anu sakitu loba mulai muslimin-muslimin merasa ragu. Tetapi keraguan tersebut dihilangkan ku Gusti Allah dengan dibere hujan wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijzal syaitan waliyarbitu ala qulubihim wa yusabbita bihil aqdam. Rombongan Kangjeng sebanyak 313 mulai mendekat ke Badar walaupun Inggris dibere ketegaran melalui ucapan Kangjeng wahyu Allah turun tetap kemanusiaan masih aya encan optimal 100% tetapi mulai merapat setelah merapat sekitar masih aya 500 meter berhadapan jeung musuh tidinya Ki Hubab bin Munzir Al-Ansari nyarita, "Ya Rasulullah, ahadza manzilun anzalakahullah, apakah tempat ieu anu memang tempat diperintah ku Gusti Allah kudu cicing di dia? Lamun memang ieu tempat dititah ku Gusti Allah, boleh. Tetapi lamun ieu tempat sekadar prinsip, sekadar pemikiran tuan, kula ngabogaan pemikiran anu leuwih mantep. Di salah satu tempat di mana didinya deket ka cai, walaupun cai geus dikuasai ku musyrikin, tetapi didinya mungkin leuwih deket ka sumber cai, didinya bisa nyieun parit-parit jeung nyieun empang-empang jang sakadar penampungan-penampungan jeung mudah-mudahan kulanya homedan didinya. Hubab salah satu jelema anu cerdas, masyhur dina kecerdasanana dengan musyawarah Kanjeng Nabi. Prinsip tersebut dipakai ku Kanjeng Nabi. Saat ia kami kabehan nuturkeun anjeun berangkat mendekat ke musuh 313 brek. Iyalah cek Ki Hubab. Ternyata geus kadeuleu musuh. Tempat ieu sangat strategis. Musuh tuh geus kadeuleu. Paling tinggal 100 meter deui. Urang istirahat di dieu, urang cicing di dieu ketika peperangan terjadi. Urang geus ngabogaan tempat. Maka ieulah tempatku sangat strategis. Wah, ku Kanjeng Nabi dipake. Bagus anjeun Hubab. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad. Cik Sa'ad bin Mu'ad, "Ya Rasulullah, ala nabni laka uraishan, kumaha lamun di dieu ngabangun markas jang tuan berteduh, jang tuan berlindung ketika engke aya sesuatu anu gugur kurang dibawa ke markas tersebut. Perlengkapan-perlengkapan walaupun sangat minim, tapi kurang lamun geus boga markas kan bisa ditenden dirinya. Andai kata ke aya makanan dan minuman bisa ditenden di markas. Kecapean urang cicing di markas. Bila setuju, kula deuk siap ngabangun Quraisyan." Cik Kanjeng Nabi sangat menyetujui. "Silakan Sa'ad. Nyen. Nyenlah markas. Dijeun saaya-aya lain tina beusi cara kuat. Neangan kakayuan, neangan palapa korma, neangan tangkal-tangkal korma dengan gigih jeung giat dijeunlah mamarkasan." Lain mang markasan, mamarkasan. Mang markasan mah tukang ragaji. Mamarkasan. Tutup rapi. Kanjeng Nabi asup ka jero nyalande ka kaluar deui Kanjeng. Bagus ide anjeun wahai Sa'ad bin Mu'ad, masyaallah karim, luar biasa. Tidinya kau musyrikin kaluar salah satu na Utsbah. Ki Utsbah pidato di karangan musyrikin dengan suara anu lantang. Cik Utsbah, wahai saudara-saudara sekalian, walaupun kuantitas kita banyak, tentara kita terlatih, perlengkapan sangat dominan, penghibur-penghibur di samping kita sangat luar biasa, dengan berbagai tagoli-tagoli nyanyian, ahli-ahli nyanyi, lengkap, tetapi jangan dikira Muhammad lebih cerdas daripada kita. Rombongan Muhammad pasukannya tidak seberapa. Kita tahu personil-personil Muhammad 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan kita tidak ada apa-apanya. Tetapi bantuan-bantuan Muhammad spektakuler. Naon cenah eta ge spektakuler? Anjeun teh nyaho eta. Inilah yang perlu diperhitungkan. kolap. Mana ngomong ke gitu, naon maksudna? Maksud saya berbicara seperti ini tidak lain kecuali an amna alindas alharab. Jangan dilanjut peperangan ini. Sebab perasaan saya sudah lain sebelum berangkat untuk maju ke medan peperangan. Merinding saya. Tadi budak dek perang berikat bulu. Ada sesuatu yang merinding cek. Takut. Cek kholap ulah ngomong gitu sia. Ieu kan geus terjadi tuh musuh manya urang dek mundur. Tarolol geus dik. Sieun aing geus sabenerna. Tapi ulah ngomong kitu sia. Rahasia bae rahasia. Kadenge berita ieu ku Abu Jahal. Jol Abu Jahal. Hei. Aya naon sia sigarewos? Tidak, Bos. Sedang membicarakan tentang strategi perang, Bos. Bohong sih. Emang aing teu boga ceuli. Ceuli aing normal kene goblok. Kajen kukumaha geus sia boga kasieun kan. Cih, lain kitu ceuk Utbah. Urang teh akan deuk menghadapi pasukan Muhammad. Pasukan Muhammad etangan saeutik. Tetapi kadang-kadang dengan kecerdasan pasukan-pasukan Muhammad, eta teh urang bisa tungtungna bisa ele. Ulah ngomong kitu dia. Asana ka baduy heula marengana ye. Teu beres ya bujaha. Sembarangan dia ngomong. Di Mekah dia ngomong kitu mah ieu mah atuh ulah waktu ngomong kitu jeuh. Sembarangan dia. Wallahi la narji'u hatta hakama Allahu bainana wa baina Muhammad. Demi Allah, urang ulah balik ka Mekah mundur tanpa melakukan peperangan sehingga Allah menghukumi memastikan antara urang jeung Muhammad sanu eleh. Kadenge ku teu siap. Siap, Bos. Cieuneun ka Mekah Abu Jahal. Abu Jahal siap mundur deui ka tukang. Utbah ngomong di Aisyaholam Nusa bener na ieu mah teh sia-sia dapat sarua. Tarolol geus. Sieun. Insyaallah. Keur kitu-kitu di barisan musyrikin anu geus siap. Baris-baris. Untuk barisan penyerang, untuk barisan pemanah, untuk barisan pertahanan mesti siapkan sedemikian rupa. Cok kaharep salah saurang ngaranna Ki Aswad bin Abdul Aswad. Idinya nanang tangan, "Hai Muhammad. Mana jagoan-jagoan di antara maraneh kabeh?" Yo Aswad bin Aswad. Mekah sa Mekah geus nyahoeun kabeh. Di luar Mekah geus carawan kagagahan Aswad. Tanpa diperintah ku Kanjeng Nabi langsung Ki Hamzah bin Abdul Muthalib maju ke hareup. Mana Aswad? Mana Aswad? Sabut pedang teu kadeuleuan nyabut pedangna ku cepet-cepet ka Ki Hamzah. Sek! Langsung bari nyabut bari kena bitis gagolepa. Mana Aswad? Teu kanyawan deui teh cepet bae Ki Hamzah. Sek! Bari nyabut bari kana bitis. Masyaallah, tamah geus leuwih ti Cimande tamah. Kan aya nu ngomong doang, Cimande, Cimande geluti lo. Ngan wani nangan ka kadal doa. Ieu teh wedad lah. Hamzah cek Kangjeng Rasul. Tah. Ade. Isbir ya Hamzah. Sabar ya Hamzah. Perang can dimulai. Ulawaka anjeun bisa sabar di medan laga seperti ieu bakal boga kagagahan 700 tikal dibanding ejeng langsung ke hayang maneh dihayuk. Nyeuleunnya Na Aswad geus bae. Cek Hamzah can sabaraha eta? Si Dinali kahareup ngarewas. Hamzah. Eta kunaon? Aing bari nyabut cek kana bari dikitukeun doa. Bae. Awas cek Si Dinali. Lain tanaga mani. Heunya. Tekar. Ingat tekar ti cek kana. Cek Kanjeng Nabi ya, ale taal. Isbir ya. Sabar. Lamun kira-kira Kanjeng Nabi henti jadi penengah peperangan encan di periwit, encan di pepe kenong, encan di tiu tentang bulaina peperangan di sarariapnya setentara sing arajal ti musrikin ti Kanjeng Nabi pohara. Tapi Kanjeng Nabi sabar. Isbir, isbir, isbir. Masya Allah. Nu jadi masalah kok eta bisa gararaga kitu sih sahabat. Padahal mah kuantitas anu sangat minim dibandingkan jeung musyrikin. Perlengkapan saya aya tetapi gagahna luar biasa. Orenganan lain sambarangan. Allah mereka gagahan melalui malaikat. Iyuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Ingat wahai Muhammad izyuhi waktuna Gusti Allah rabbuka pangeran anjin mere wahyu ilal malaikati ka para malaikat alladzina amaddahum bihim al muslimin malaikat teh anu ngabantua diperbantukan ku Gusti Allah jang nulungan para muslimin ngalawan musyrikin-musyrikin wahyuna anni ma'akum bejakeun hai malaikat bahwa kaula teh bareng jeung aranjeun bejakeun dalam rangka nulungan negakeun bercokol bejakeun anni ma'akum kaula nu agung pangeran bareng ditu jeung aranjeun masya fasabbitul ladzina amanu hai para malaikat bejakeun ka para musyrikin sabitu nangguhkeun aranjeun kabeh nguatkeun aranjeun kabeh ngekakeun aranjeun kabeh netepkeun alladzina amanu ka jelema-jelema nu ariman rombongan-rombongan mukminin sahabat jumlah 313 bil i'anati wa tabsyir kalawan ditulungan jeung dibubungah bakal menang. Ternyata horeganan malaikat ngarupa manusia. Kadeuleuh ku sahabat ai eta sah. Cacana jaya eta mah asana teu wau. Tapi gagah amat jeung kasep amat aya urang ge eta mah teu wau tapi jaya eta mah teu gagal. Mendingan dipiceun tah mah kitu. Malaikat ngeulek deui ka dieu ya isa. Ki malaikat teh taruh nu kamari geus dicaritakeun teh. Nu pertama turun 1000. Kadareuleuh tah. Ku para sahabat musyrikin mah teu neuleuh. Kadeuleuna saeutik bae tapi ku sahabat neuleuh ka dieu. Malaikat deui. Neuleuh ka dieu. Malaikat deui. Neuleuh ka tukang. Saeuh. Hayu dipendi ge pernah kos kitu. Oh pernah mah ieu isa cuma kuntilanak aya ieu mah teh. Genderwo aduh diriung-riung ku makhluk makhluk halus ditanya hei kunti kudaun si eta kadinya atuh ieu kan bosna cekeuna masyaallah nah ieulah nu paling istimewa naon saulki fi qulubil ladzina kafaru bakal nibakeun kaula ceuk Gusti Allah di qulubil ladzina kafaru kajro-jro hate para kafirin-kafirin mendadak dibere sieun ku Gusti Allah paingan tadi Ki Utsman paingan tadi Ki Kholab sederetan musyrikin-musyrikin mun ditanya kok urang jadi sieun Koreganan ku Gusti Allah diberesin. Asal geus diberesin bae boro-boro perang di medan laga. Cacak-cacak de tinju bae haju geus kadel. Waduh, mek teh sen mas robotanana. Atuh geus. Nyana geus bae bisa ngalawan nanaon kena angin doang golepak bae. Padahal mah barang ditanya, kok makan mau ngagolepak? Saya sebenarnya main-main aja sih. Cak musuhna goblok ndak coba. Tapi kenapa? Daripada menyon. Jadi geus sieun teh heula. Baheula ka Muhammad Ali geus sieun teh heula jelema. Asal Muhammad Ali deuk tampil bae ge musuh geus kebere sieun kabeh. Warenganan dibere wiridan Hizib Nasor teh Muhammad Ali teh. Serius ye, Bah. Nu merena ulama ti Mesir jeung ti Maroko. Dibere Hizib Nasor diwirid ku nyana. Dibere Hizib Ripa'i. Eta teh musuh asal naik bae Muhammad Ali ge, asal gegejeg-gegejeg. Geus sieun ti heula, aya nuncan kikiran-kikiran geus ngagulupan. Teu naon atuh. Allahurana. Sarua eta. Ieu ge sarua ye. Maek teh sen teh ngan kulantaran haju ditarik ku guruna. Guruna teh di Uzbekistan guruna Maek teh sen. Dua jeung ti Mesir. Kita eureuh. Setelah asup Islam kan teh terus bae ngawiri dingaranan Yusuf. Masya Allah, para jasa. Korenganan lain main-main. Sebab naon? Nu mantak ditarik ku guruna. Mek teseun mah lain cara Muhammad Ali. Muhammad Ali mah bisa kontrol. Mek teseun mah asal di kota bae leleumpangan. Aya bae nu kanyana bangun ngamanyunan. Jeger, teu naonan. Sabaraha nu korban? Asal jadi kaluar bae aya bae nu korban. Cek guruna ieu si kiamat si budak. Ngawiridna kurang tamat ya budak ieu. Nah, mantak tarik. Ulah. Jadi teu kaluar ti hizib-hizib. Modal kamari nu berangkat ka Jakarta, beuh aya nu geus kebeten-beten hizib. Tetapi lain lalagaan, emang teu sieuneun kitu polisi sieuneun. Dengan lapang dada loba polisi nu ngomong sieun. Teu sumpet salindung kafir geus sieun. Jehe. Emang urang lamun wiridan bae kitu teh emang kafir teu bisa sieun. Nu mantak deuleuk kiai, lah sabira kiai na mah jak kuru. Malah mah bengek, oke. Tapi lamun nyana geus tampil sieuneun kafir, lain nyanana teu sapira nyanana. Aduh, dibukakeun calana jeung jerona ge gedean nu jerona. Tapi lain etana wawanen anu dibantu ku malaikat. Masya Allah, asal geus maca amim ain sin qaf. Bah, mulai geus. Kadeuleuna sakitu leutik beneh. Kapir sieun. Tah boga eta ta muslimin mah. Lamun dicaritakeun kejadian Baghdad loba nu arasup Islam emang kunaon kita eta orang Amerika? Sieun. Kejadian di Israel anu di luar konstatir manusia loba nu arasup Islam Yahudi-Yahudi terutama Amerika. Aya sieun. Kuari di Suriah emang henteu sararieun Amerika. Loba anu arasup Islam. Kure baheula Belanda di urang. Emang kumaha gitu? Sieun. Belanda loba anu asup Islam. Di dieu tadi bara karena tadi Pasar Baru loba Belanda anu asup Islam haju kawin jeung urang Pasar Baru Tangerang. Tuh di Bladi tuh deukeut Cengkareng Belanda asup Islam. Bladi di pos tah Belanda asup Islam kawin jeung urang pos. Duh, cenah kiai kos kazamanan mah sih mah kitu baik sih ka aing. Pokoknya teu percaya. Ayu cenah kiai nyaona di mana aya turunan Belanda datang ka dieu muriang anakna ngimpi kudu dibawa ka Indonesia. Sanggeus dibawa ka Indonesia, dibawalah ka dieu keur zaman Abah. Kalau saya bisa sembuh dengan mimpi ini maka saya akan masuk Islam. Eta teh anak bapak kolot nama geus Islam lantaran ieu anak nama balik ke Belanda. Di antara sengeh-sengeh nama ieu nu balik deui ka Kristen. Ngimpilah nyana dibawa ka dia kukula diajak ka Cianjur nganuduhkeun doang. Tah tempatna tobib-tobib. Dirinya menang saminggu cager balik deui asup Islam. Belanda teh nyana dongeng. Bawa baheula ke zaman penjajahan kawin jeung urang dia anak-anak mah di Belanda kok jeung urang pos jeung loba Belanda dinu arasup Islam teh eta teh gara-gara sieun Nu mantak kuari kapir-kapir teh sieun ka urang. Hiji, urangna katerjol. Nomor kadua tilok babacaan. Katilu menta duit malulu. Geus teu dianggap. Ulah. Kiai lamun geus teu menta sieun. Dibere leutik tilok daek. Sieun. Tolol teh kiai. Goblok lamun leutik bae bagat. Tidak. Rada gede. Aida. Gedean setik. Aida. Gede jasa. Ya oke. Mal panjang-panjang lah jakiin ayak wari. Iyalah. Siji Allah ngawahyukeun ka para malaikat bahwa malaikat teh diperbantukan untuk membantu para muslimin. Wahyul anni ma'akum. Aing barang jeung aranjeun kabeh. Dua, hijakeun ka para mukminin, mukminin muslimin, muslimin. Sabitul ladzina aman. Teguhkan, tangguhkan, siap anjeun anu bakal ngabela. Tilu, saulki fi qurubil ladzina kafar ra'ba. Kaula anu agung bakal mere sieun ka jero hate-hate musyrikin-musyrikin. Masyaallah. Tugas cek Allah. Hai para malaikat. Lantaran malaikat ai perang sih kubah teu jauheun kan malaikat. Kan malaikat mah teu pernah aya nu gering di luhur langit, teu pernah silih layan. Teu pernah maulidan maca naon teu pernah. Rajaban teu pernah. Nyana mah ngan saukur tasbih tasbih, hamdalah hamdalah, salat salat teu pernah nyana mah. Perang teu pernah malaikat baheun asua. Ai kami urang kabehan cek malaikat nu tarurun ka bumi geus sarariap. Urang ieu titah perang, ai perang kumaha? Teu bisa malaikat. Medek diinstruksikeun ku Gusti Allah. Hei malaikat, perang teh fadribu faukul a'na. Tuh popohan tuh hulu-hulu musuh. Beakeun ku maneh. Oh eta. Ya. Cepat lagi. Nandai, wadrimu minum kulla barang. Bepan guaranjen kami seikat kami super kulla barang. Leungeun jeung sukuna beakeun kami. Ya, cek malaikat kecil teman. Terjadilah silih tantang kedua belah pihak ngangsek Kanjeng Nabi rombongan anak musyrikin ngangsek bin Abu Jahal. Setelah sini angsek, mulailah peperangan dimulai. Lantaran Ki Asad geus paeh ti heula Abu Jahal marah. Perang cang dimulai. Tetapi salah satu prajurit kami geus paeh. Biadab si Muhammad. Sini Ali mereka ulah ngomong biadab siap buang kamar goblok. Torojol di Abu Jahal, tarolol siap kabeh ge teu ngahargain ka aing sia. Aing teh saya Jol Hamzah. Heee, segede sia dilalap siap aing. Kapan terjadilah adu omong anu dahsyat luar biasa. Malaikat Noel ka kangge, mulai encan. Encan. Masya Allah. Ke, lamun geus kula ngacungkeun bendera kakarak. Sat. Oh, oke. Okay. Malaikat. Mulai lataran geus paharong-harong ngomong anu geus pacentang-centang. Wah, geus pokona mah omongan kahindakeun jeung sanggarana ge perang atuh. Atuh lamun ngomongna sopan mah lain perang. Wahai Abu Jahal yang mulia. Perang teh mah kos kitu mah. Geus bahasa tengik, bahasa naon geus kalaluan, tengik sia. Wah, muarae pang kara Kanjeng Nabi mulai ngecungkeun bendera set. Di ditu ditiup teng teng teng teng prak. Malaikat tampil dengan prima atuh teu kadeuleuan ku para musyrikin. Cacet cacet cacet cacet cacet. Sahabat kaget. Nu mantak kaget kieu nyana endek ngahajar beuheung musuh. Beuheung geus ngagulimpang teh. Cek. Cekir koyek ieu. Diajar deui nu itu geus gagulimpang teh lah. Diajar deui lah geuna leungeun geus roplok. cak jadi cak sahabat ini kiamat perang. Masya Allah karim. Numantak bakana rajulu yaksidu darbarokobatil kafir. Maka ayah salah seorang sahabat ngamaksud nek nempas bung kafir. Ternyata patas kutu kobla ayah sila ilahi sepu. Nges ga goloncong tiela eta beheng na hulu. Memeh pedang eta seorang sahabat datang ke beheng. Itu kene leungeun jeung suku. Bahkan keunikan anak Allah mere wahyu ka Kanjeng Nabi. Hai Muhammad, gera nyokot maneh karena pasir-pasir sarawan. Tak timpakan. Waromahum biqobatihi minal haso. Kanjeng Nabi ngarau pasir. Kak, balangkan Muhammad, balangkan kakapir. Sat. Malam ya buka mesyikun ila dakhala fi ainihi aminha syai'un. Ewa hiji-hiji acan nuteka asupanku pasir. Atu perem kabe. Atu tinggal sahabat bae muyah mae, goyang-goyang. Ini dia. Ngal kikiran doang sahabat sebab malaikat ces. Tinggal Sayyidina Ali. Ieu urang beupeuh naon. Ngobrol jeung Abdi Aisyah mah anan. Henteu aing mah. Goyang tiluhurku ontak kakararieun. Malaikat anu dahsyat luar biasa. Masya Allah karim. Ialah kejadian pelang Badar anu luar biasa. Bantuan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sejarah di bata dunia. Baik di muslimin, orang terus membaca sejarah. Diabadikan melalui ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dibaca ku Kristen, dibaca ku Katolik, dibaca ku Protestan, dibaca ku Yahudi. Dibacaku berbagai musuh-musuh tentang sejarah akur kami, keistimewaan perang Badar. Numantak salatullah salamullah ala toha rasulillah kadituna di ahli badri ya Allah. Ini sebaik nyaritakan perang Badar anu luar biasa. Sejarah paling pohara peperangan adalah perang Badar. Sampai menari-nari sahabat di atas kuda, menari-nari sahabat di handap, menari-nari lantaran loba keanehan-keanehan. Kadeuleuh malaikatna tanpa susah payah mengeluarkan tenaga, ternyata 70 tokoh sahabat termasuk Abu Jahal. Dzalika bi'annahum syaqqu Allah wa rasulah. Dzalika ari eta siksaan terjadi ka para kufar bi'annahum syaqqu Allah. Kulantaran maranehanna mentang ka Allah jeung rasul. Nah, siksa seperti numantak dibejaan ku Gusti Allah ya. Wa may yushakikir rasul wa may yushakikillah wa rasulah fa innallaha syadidul iqab. Sahajelema anu nentang ka Allah jeung rasulna, Allah anu bakal nulungan melalui prajurit-prajurit Allah. Walaupun tanpa prajurit Allah maha kawasa sunnatullah seperti itu. Fa innallaha syadidul iqab, sa'inyana Allah maha dahsyat siksaan. Setiap peperangan muslimin di mana baik, lamun memang benar-benar li'ilai kalimatul li'ilai kalimatillah dibantu ku Allah. Numantak Kanjeng Nabi geus nyaritakeun Islam bakal surut. Kesurutan Islam adalah karena niatan-niatan para pemimpin Islam anu henteu ikhlas. Geus Islam bakal naik deui. Numantak Islam bakal naik lantaran pemimpin-pemimpin Islamna mulus niatna. Engke bakal turun deui Islam teh sebab ieu niatan-niatanna teu mulus. Ke naik deui. Itu baiklah Kanjeng Nabi nyaritakeun bahkan tahun-tahun aku Kanjeng Nabi geus dicaritakeun. tahun kesurutan Islam, tahun naikna Islam, tahun kesurutan Islam, tahun naikna Islam. Geus dijelaskeun nu sabenerna mah ku Kangjeng Nabi. Dina hadis la zal la tazalu wal eureun-eureun ummati ummat kaula. Zahirina alal haq, terus bae ngalahirkeun hak melalui kekuatan-kekuatan dana, kekuatan ucap, kekuatan tenaga, kekuatan organisasi, rombongan, mual eren-eren, baik perorangan maupun buah barengan. Zohirina alalah, di tengah-tengah hiruk pikuk manusia, kadieu haram, kaditu haram, kaditu riba, kadieu riba, kadieu bohong, kaditu bohong. Keadilan Allah nyiptakeun seorang hamba na anu nuntun umatna supaya ulah terlena dina kaharaman, ulah terlena dina kabohongan, ulah ternyaho kana kajujuran. Aya bae ku Gusti Allah, coba saurang dua urang nu negakeun agama Allah. Zohirina alal haq, baik sekupna sekup kabupaten, sekupna sekup provinsi, sekupna sekup nasional atau sekup dunia, disebut mujaddid. Setiap satu abad Allah nyiptakeun mujaddidul Islam. Asal satu abad cal mujaddid. Adapun kekuatan-kekuatanna walaupun henteu kebal tetap aya bae. Engke bakal jaya deui Islam teh. Selalu kitu bae. Kuajin kukumaha ge batur ngaulah-ulah ge nyaritakeun haram-haram geus biru kabeh. Kaditu teh ngahalal-halalkeun nu haram. Aya bae ge nu kuat. Haram tetap haram. Makruh tetap makruh, kajen teui ku kubage teu sieuneun. Tetep zahirina alal haq, la tazalu ummati zahirina alal haq. Aya bae. Kos kitulah sejarah Islam. Urang lamun nyaritakeun tentang para sahabat, lanjut ku para tabiin, terus ku atba tabiin, kebelah dina tak tak tak tak tak surut. Muncul deui di zaman Wali Songo. Walaupun henteu sampaikeun saabad, surut sampai ka ayeuna, tetapi engke bakal muncul di memeh Imam Mahdi, Islam bakal jaya. Tentu kejayaan Islam teh berkat berjuang. Ti unggal nagara engke bakal berjuang, ti unggal nagara engke bakal peperangan, leletikan-leletikan jadi gede, jadi gede. Sadunya kabeh kakarak cabeh muncul heula Islam. Kakarak keset muturut deui, karak hancur-hancuran tidinya menunggu Imam Mahdi. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Zalikum fawuku wa anna lil kafirin azaban nar. Zalikum tu itu siksa anu tadi geus dicaritakeun singglintirna para raih tokoh-tokoh musyrikin di samping deui nu sejenna jadi boyongan-boyongan, harta-hartana jadi harta rampasan. Nah ieulah siksaan bagi jelema-jelema musyrikin. Cek Gusti Allah paduku, rasakeun ku arajeun kabeh siksa eta kasakadar di dunia. Di dunia ku ari geus areleh musyrikin-musyrikin teh nu paeh geus jelas paeh, nu hirup jadi boyongan ku ari bah lalaki jeung awewe, harta-hartana jadi rampasan perang, geus eueun nanaonan musyrikin saat eta. Selesai pertarungan antara muslimin jeung musyrikin teh dengan Badar. Rasakeun siksa dunia encan selesai. Kumaha? Wa anna lil kafirin azaban nar. Engke di akhirat musyrikin musyrikin bakal dikenakeun siksa neraka. Dunya na terbunuh, nu hirup terboyong, harta jadi harta rampasan, di akhirat tetap disiksa. Na'udzubillah min zalik. Yalah urang nyaritakeun engke tokoh-tokoh anu paehna saha, boyongan nuka boyong saha, harta rampasana sabaraha dalam rangka perang Badar. Ieu mah kakaraket ternyata bantuan malaikat Gusti Allah diturunkeun. Hiji, ulah can saya kaula babarengan jeung anjeun. Dua, teguhkeun hate-hate muslimin. dengan bantuan-bantuan aranjeun kabeh, terlihatlah ku para prajurit-prajurit Islam wajah-wajah baru anu tarurun ti langit. Tilu, hate-hate musyrikin dibere sieun anu luar biasa. Opat, cara-cara perang malaikat dibere ti tangkahan tempat musyrikin. Lima, menang muslimin, eleh musyrikin. Genep, siksa dunia terhadap para musyrikin, di akhiratnya mereka kena andeku siksa. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وروى مسلم لن يسدر ولكن سقيم مسلم أن رسول الله إن ستغنيك أنجن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ikum ucapkan yang Rasulullah illa fadhiza futiha alaikum farisun warrum tetkala wistan bongkar ingat tasesira kabe auto paris lan rum tada fashtub baka baka silis siap aranjan kabe watahasad tublan siri hasudan sirakab watadabartub lan sili pungkuran syiraka buat tabagadum lan siri benduan syiraka beh sematam taliquna fi masakidil muhajirin kari-kari lumaku syiraka beh dalam pirang-pirang umah ya muhajirin kabeh taja'aluna maka anda diakan syiraka beh ba'dahum in setengah muhajirin ala rikobi ba'din ngalindi ingat tasik kulunya setak kanjing di masa hirup berjuang teureun-eureun termasuk salah satuna tadi perang Badar, Uhud, Hunain dan lain sebagainya. Kemudian Kangjeng kasepuh kenana istirahat tetapi nyeureukeun salat. Seperti Kangjeng teh salat teu liren-liren terus we salat Kangjeng teh ka masjid ke bumi, ke masjid, ke bumi i'tikaf. Tepikeun kakak ceritakeun barareuh Kangjeung teh sampeanana seueur anu nyarios Gusti, ya Gusti mah atuh parantos dihampura mata qaddama min dzambik wa mata akhor bahkan teu aya dosan Gusti mah mata qaddama wa mata akhor make jeung kokomuan amat tepikeun ka barareuh. Jawaban Kangjeng afala akunu abdan syakur. Apakah tersep itu kula jadi hamba anu loba syukur ka Gusti Allah. Memeh maot selalu bersyukur ka Gusti Allah. Eueuh hiji lolong kreng lolowong waktu kecuali dipake tasyakur, tafakur, muraqabah ka Gusti Allah. Ibadah teh kos kitu Kangjeng. Numantak turutan ku urang keur ngorang mah termasuk kana bajidor tukang bobok, tukang tarok, tukang ngabukakeun anrok geus genah eta mah keur ngora ieu. Nah ayeuna urang geus kolot pohokeun mah saeta tobatan kuari mamaningan ge ti masjid ka imah ti masjid ka imah pantes umur 60 tahun geus eueuh kegiatan dagang eueuh kegiatan nanaon televisi teu boga HP teu boga tasbih bae jeung Quran anu digecek-gecek teh eueuh marah ka imah teh ngan sakadar ngadeukeutan si ninina. Si ninina geus nyahuun kana kahayang-hayang si aki geus sakikituna bae geus ulah aya dedesekan-dedesekan tentang persaingan dunia. Pemikiran pareuman tentang dunia arahkeun ka akhirat. Pantes sigana mun jelema umur 60 tahun kos kitu. yang mau umur 60 tahun HP tilu. Masya Allah kari. Ka anak ka incu marah keneh tatangga geus nuani liwat. Kita kari nyembung usi aya si eta tepugu teu karu anu dicak-cak delakakeuh teu pararuguh teu bajalah tepugu salahna. Aing ngalawan salah teu ngalawan salah. Dahar mun teu sebeboko teh. Nginum beuh geus maes rujak segala susu segala. Asal kurang bae pamajikan jadi sasaran. Pan ieu mah ngaleuwihan ti Firaun. Tah geus kolot. Diajakan ku Badur ka mana. Ji urang ka dituyu urang ka karang bolong. Karangna geus teu bolong luar biasa. Abah Haji mandek di imah bae lah geus. Abah Haji mah paling leumpang ke ka kuburan, Abah Haji mah neuleuan belah mana ieu bakal. Beuh, lamun anu kos kitu murid ka 10 urang adekna. Ieu mah lain, Pak. Anu nanya ayah Abah Haji ka mana? Euh, janda batu keur main bola. Masya Allah. Kolot main bola. Ya Allah. Mending dua poe tanyakeun ka Abah, ayah Abah Haji ka mana? Tadi aya sinden nyasab. Ngajukeunna da dianterkeun di bonceng nya jadi ngomongna mah ngamal kebal jati isuk kitu balik deui ka di. Tolol teh Ki Haji, goblok. Nah iyalah dicoba ku urang mal ka mana deui urang bakal balik ka ditu. Sok geura renung-renung ku urang. Masyaallah Karim Kangjeng pernah nyarita. Engke bakalna Persia. Bakal hancur di tangan para tabibu. Engke Konstantinopel bakal lebur. Rum bakal hancur. Nah, dengan janji Kanjeng Nabi, bunga bakal jadi kenyataan. Tetapi setelah tumbangna Konstantinopel, tumbangna kerajaan Romawi, tumbangna kerajaan Persia, jadinya muslimin bakal pohara di mata dunia. Cuman bakal timbul persaingan-persaingan. Jadinya lah bakal kompetisi. Jadinya lah bakal silih omongkeun. Jadinya lah bakal silih pungkuran. Lamun gesili omongkeun persatuan jadi pecah. Lamun gesili pungkuran silih tukangan perkumpulan tali watasimu bihablillah bakal hancur diakibatkan cinta dunia. Kanjeng Nabi enggak khawatirkeun lain ku sebabna naon kehancurna agama cinta dunia. Salah satu sitiran hadis Kanjeng Nabi anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ku Imam Muslim di mana dibongkar Persia, di mana dibongkar Romawi. Tidinyalah engke bakal Islam luhur, tetapi di balik keluhuran Islam bakal silih siap kompetisi. Tahasatum silih hasudan darah rengki. Tadayantum tadabartum silih tukangan, silih tonggongan, silih omongkeun, tebagotum bahkan silih benduan. Engke bakal lalumpang anjeun lalumpatan anjeun fi basalikil basakilil muhajirin. Tidinya aranjeun kabeh bakal ngajadikeun sebagian muhajirin ala riqabi ba'din, yakni blok-blokan jelema bakal. Ia dianuti, ia dianuti. Akibat blok-blokan, imam bakal marah runcuh. Dengan muncul imam di satu kampung di mana ayah imam dua mual beres. Di satu daerah imam ayah dua mual beres. Komo kepala negara Islam jeng Islam bakal ribut cekan jengna. Organisasi Islam jeng organisasi Islam bakal ribut. Pemimpin Islam jeung pemimpin Islam bakal ribut. Ketika geus terjadi negara Islam jeung negara Islam ribut, ieu fitnah anu paling gede Pemimpin Islam jeung pemimpin Islam ribut, ieulah fitnah anu luar biasa. Di mana Islam jeung Islam ribut, ieulah bakal bahaya. Terjadilah di unggal negara keributan-keributan Islam jeung Islam. Yaman jeung Arab kuari. Suriah perang Islam di jerona. Walaupun anu jadi kitu biang keladi nama tetap Yahudi yakni Amerika tetap baik orang bisa diulin-ulin kumanehanana dipermainkan kumanehana lantaran orang pernah numbangkan manehanana sejarah ketika orang numbangkan manehanana nyana apakah lunak moal tetap baik terus nyana teh terus dendam kesumat dengan badar anu luar biasa apakah selesai henteu keturunan Abu Jahal keturunan Khalaf keturunan Utbah keturunan Aswad dan keturunan-keturunan anu lain anu kuari jadi Yahudi Yahudi Yahudi Yahudi dendam kesumat walaupun kukumaha pemimpin Islam kuain puluh bajeun kukumaha sabaraha puluh ratus sabaraha ribu ulama anu dibantai erin-erin terus baik Islam terus baik ding berangkat merangan kafir kafir terus baik berangan Islam mual erin-erin gitu baik di urang lemun dijadikan kamari lemun urang kamari ia kurang menahan bisa terprovokasi bisa ribut urang antara urang jeng urang lemun kamari pimpinan Habib Rizik jutaan manusia 4 juta sakaol 7 juta nu jelas ba jutaan manusia walaupun kukumaha ge kadeulekan ku urang tetapi kapan NU henteu ngadukung urang teu nyaho jalan politikna kunaon eta NU mantakan henteu ngadukung malah nyana mah berat ka Ahok wallahu aalam urusan politik lantaran lain urusan agama sementara di dieu anti kafir lantaran penistaan nu ditinjau adalah penistaan anak terjadilah huru hara lamun kamari terpancing mungkin urang perang jeung Ansor perang urang teh jeung NU artinya FPI perang di dinya polisi polisi ge geus kos kitu batu korban bae polisi ge Islam sarua bae Ansor bakal korban tentara-tentara gadungan teh anu aya di NU naon ngaranana Banser eta ge sarua korban PFI pasti korban polisi atuh si Hamid si Juned korban sarua bae anu geus korban naon anu terjadi coba saha anu bertanggung jawab ke di akhirat imah keur carita di akhirat di dunia bisa urang terus main hukum tetapi kan teu etis untung henteu terpancing alhamdulillah aman satu kali, kedua kali henteu terpancing, alhamdulillah jadilah sorotan dunia kajen dihenteu-henteu ge cek sebagian tidak ada apa-apanya kenapa harus demo urang ulah ngadengekeun nu kos kararituna di dunia kabeh mengomentari positif terhadap demo tersebut walaupun NU mah apa-apaan sebab kabeh ngabogaan pandangan NU ngabogaan pandangan tentang politikna sementara FPI ngabogaan pandangan tentang penistaan anak tinggal urang bae milu ka mana nu untung Haji Pendi sebab naon waduh buras karungan dikirim beas yen buras ternyata nu dijinkeun nama paling 100-200 isukna jualan beas nyana nah teh nyana nanyakeun di iraya demo deui kaharti geus ekos kitu mah tah. Henteu eta mah intermeso. Siapa pajar bener bae deui. Henteu. Maksud nganyakeun doang kiranya aya demo deui. Ya kaharti bareun lah. Madak amati baik-baik. Masyaallah Karim. Untung teu aya korban. Walaupun terus sampai per detik ieu can selesai. Ujung-ujungna mah tetap selesai kajian kukumaha ge per detik ieu muasih kene. Kaalotan-kaalotan si eta dipertahankeun lantaran backup backing di tukangna NU cing kiai-kiai. Kunaon si NU sebab ningali tina jalur politikna. Tetapi urang ningali penistaan anak kadenge ku ceuleuk urang sangat biadab nistakeun Al-Qur'anul Karim jelema anu aya nu nganistakeun ka Kanjeng Nabi ka Allah ka Qur'an kemudian teu timbul girohna dek di mana ditendeun imanna. Ya wani urang ge kajeun aing mah paeh ge ngabela Al-Qur'anul Karim. Di satu sisi jangan mah urusan o politik aing mah teu politik ga. Leuleuna penistaan anak pokona aing mah paeh ge kajeun tanpa. Sahid jangan mun paeh. Teu deuleuna naon aing mah deuleuna dinistakeunana teu hayang aing. Sementara ku aing disuci-suci kitab suci Al-Qur'anul Karim. Nyekel lagi kudu boga wudu aing si eta ngablak-blak bae. Goblok meureunanan. Kadege ku ceuli aing satungtung aing hirup aing geus berjuang teu salah. Anu ngabela naonna dieu? Ieu mah politik. Politik mah mah mongkos kitu. Nah, kos kitulah seputar keributan di urang awalna seperti eta. Lamun kamari NU milu ribut gede di urang belum selesai. Tetapi ku ayana aya nu nahan, alhamdulillah ku ari geus selesai. Alhamdulillah. Si Salman ge can balik ayeuna. Betah cak jana horenganan masyaallah. Antum dari dulu bilang sama ana. Weh, ternyata paha-paha orang Indonesia manis-manis. Jangan gitu, man. Sekarang pulang aja, ntar sini lagi dah mana. Nu jelas betaheun urang Arab di urang. Ye, tu surga di urang mah tuh. Surga di urang mah tuh panas aya, teu sabaraha panas, tiris aya, teu sabaraha tiris. Coba di Uzbekistan, coba di Madinah geus tiris, gartihan. Masyaallah, lamun geus panasna ya Allah ya Rabbi. Datang ka di urang dipersiapkeun semprotan-semprotan musim panas. Tapi di Indonesia, ya Allah, atuh ieu mah geus surga Firdaus. Kubaha teh. Awewe ka urang nararanya bae. Nararanya bae maksudna masyaallah lemah lembut ka urang. Komon nini-nini mah. Nini-nini mah geus pokona mah cerewet. Geus nararanya bae di urang. Sahanu tebetah di Indonesia. Sopan santuna aya. Iyalah keaslian Indonesia. Anu bener-bener pri kemanusiaan, adil dan beradab. Numata kula dileungitkeun eta manusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat mah adil jeung beradab teh aya, masyarakat mah adil jeung beradab teh mengharapkan justru anu kurang beradab, kurang adil teh ti pamingpinna sorangan. Gila. Urang tumbuhkeun kembali. Coba dihudangkeun deui urang ku ari mah kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba tah Pancasila butir-butirna teh ulah dikamasyarakatkeun coba tah di kabupaten bae aji aji maksudna atuh jeung urang neuleunya nang geus teu adil teu beradab atuh. Nah kos kitulah da ieu sekelumit hadis ke bakal diperpanjang di hareup waroa wallahu a'lam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين بارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين صديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلوا وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد